anjuran dia untuk mandi untuk ihramnya, anjuran dia mandi untuk berihram. Begitu juga dengan wanita yang haid, jadi wanita yang nifas dan wanita yang haid tidak ada sedikit pun yang menghalanginya untuk berihram seperti yang lain berihram. Dia tetap berihram dari miqat sebagaimana yang lain. Jadi tidak boleh dia mengatakan, oh saya nanti ihramnya dari Taif, dari apa namanya, dari Masjid Aisyah aja, Tan'im aja. Tidak, dia harus berihram dari tempat ihramnya dia. Kalau dia datang dari Indonesia langsung ke Mekah, berarti ihramnya dari Yalamlam di atas pesawat, atau dari Qarnu Manazil kalau seandainya pesawatnya melintasi jalur utara. Walaupun setelah itu dia tidak bisa melaksanakan umrah karena dia masih haid, namun dia harus mulai ihramnya dari miqat. Kemudian dianjurkan untuk mandi, tentu di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mandi, gitu ya. Anjuran berarti statusnya adalah sunat. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim yang pertama itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat nafisat Asma'u bintu Umais bin Muhammad bin Abi Bakrin bisyajarati فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan nafisat, bisa juga dibaca nufisat, Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, yakni istri Abu Bakar, bi Muhammad bin Abi Bakar, yaitu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, bisyajarah, yaitu di dekat pohon di Dhulaifah itu, di Miqat itu. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar, fa'amar Rasulullah SAW Abu Bakr ya'muruha, untuk memerintahkan kepada Asma antartasila wa tuhil, untuk mandi dan memulai niat ihramnya. Dalam riwayat yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, fi hadis Asma binti Umais, di dalam hadis Asma binti Umais, hina nufisat bidil Hulaifah, ketika dia nifas di Dhulaifah, Wasai Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW amara Abu Bakr radhiyallahu an fa amara an taghtasila tuhir. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar, lantas Abu Bakar memerintahkannya untuk mandi dan memulai niat. Baik. Kita lihat perkataan Imam Nawawi, qauluha nafisat atau nufisat ai waladat. Nifas itu maksudnya adalah melahirkan. Jadi Asma binti Umais melahirkan anaknya ketika berada di posisi miqat, yaitu anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Secara bahasa nufisat atau nafisat, di baris bawah hifa, adapun nun ada dua yang terkenal, dengan dhamma atau dengan fathah, nafisat atau nufisat atau nafisat. Kenapa orang yang melahirkan itu dinamakan dengan nifas? Likhurujin nafas, karena keluarnya nafas, yakni jiwa. Wahiyal maulud wadam aydan, ya, keluarnya yang dilahirkan seorang bayi bernyawa, ya, kemudian keluarnya darah. Karena gara-gara itu dinamakan dengan nifas. Baik. Di dalam hadis ini, wa fihi sihhatu ihrami an-nufasa wal haid واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sahnya ihram wanita yang nifas dan wanita yang haid. Sah. Walaupun dia tidak bisa sholat. Kenapa? Karena dia nifas. Begitu juga dengan orang haid, sah ihramnya. Dan anjuran bagi mereka berdua untuk mandi ketika dia berihram. Wa huwa mujma'un 'ala amri bihi, itu ada perkara yang disepakati untuk perintah untuk menyuruh dia untuk mandi, ya, atau anjuran untuk mandi. Lakin madhhabuna wa madhhab Malik wa Abi Hanifah wal jumhur annahu mustahab. Akan tetapi mandi ini, ya, menurut madhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur mayoritas ulama, bahwa status mandi itu adalah mustahab, anjuran. Mereka sepakat semuanya bahwasanya mandi itu diperintahkan. Tapi apakah dia sampai kepada kadar wajib? Tidak. Mayoritas ulama mengatakan dia adalah dianjurkan. Waqala al-Hasan wa ahli adh-dhahir. Hasan, yani Hasan al-Basri dan ahli zahir, yaitu zahiriyah, huwa wajibun wal haid wan nufasa yasihu minhumma jami'u af'al al-hajj illa at-tawaf wa raq'atayh. Ya, baik. Hasan dan ahli zahir mengatakan mandi itu wajib. Taib, dari mana dia mendapatkan perintah atau wajib itu. Karena dia melihat Nabi menyuruh Abu Bakar agar menyuruhnya untuk mandi. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah itu adalah untuk wajib. Ya, namun mayoritas ulama memandang dia adalah mustahab, dianjurkan. Yani kalau dapat janganlah, jangan ditinggalkan begitu loh. Wanita yang haid dan nifas, seluruh amalan haji sah dia lakukan. Ya, orang yang haid dan nifas sah dia melakukan seluruh amalan orang yang haji. Berihram, mulai ihramnya, wukufnya, mabitnya, melata jumrahnya. Hanya saja illa tawaf wa rakaatayh, kecuali tawaf dan dua rakaat, yakni solat dua rakaat sunat tawaf. Maka itu dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'i ma yasna'ul hajj ghaira alla tatufi. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang haji, hanya saja engkau tidak tawaf. Jadi tata caranya bagaimana? Dari miqat, orang yang nifas tadi, baik dia melahirkan pada saat itu atau dia melahirkan sebelumnya, berarti masih ada darah nifas. Baik orang yang haid, muncul haidnya pada saat itu atau muncul haidnya sebelum dia berangkat, ya, kedua-duanya tidak boleh sholat, karena sholat harus bersih dari haid dan nifas. Nah, ketika dia berada di miqat, dia berihram, mengangkat suaranya dan berihram dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Lalu kata Nabi, apa yang dilakukan oleh jemaah haji itu dia lakukan kecuali tawaf, karena dia dalam Ka'bah. Nabi mengatakan illa alla tatufi ghaira alla tatufi, hanya saja engkau tidak boleh tawaf. Larang dari Nabi untuk tawaf karena di dalam masjid. Yang kedua, larang sholat dalam keadaan nifas. Ya, maka biasanya tawaf, setelah tawaf ada sholat sunat tawaf. Baik. Wafihi anna rak'atil ihram sunnatun laisata bisyartin lisihhatil hajj. Di sini juga faedah yang lain, bahwasannya dua rakaat ihram, dua rakaat ihram hukumnya sunnat. Ini maksudnya bagi orang yang memandang adanya solat sunat ihram, maka solat itu adalah sunat, bukanlah syarat sah. Ya, bukanlah syarat sah haji. Lianna Asma lam tusallihima, karena Asma tidak melakukannya. Kalau seandainya tidak lakukan, kalau seandainya itu ada syarat sah, tentu apa hajinya Asma tidak sah. Namun bagaimana, apakah ada solat sunat untuk ihram? Jawabannya yang benar adalah, ya, wallahu alam, menurut saya yang benarnya tidak ada solat sunat ihram. Pertama, tidak ada riwayat. Yang pertama, Nabi berihram dari miqat Dzulhulaifah Nabi dikunjungi oleh malaikat. Dikatakan engkau berada di wadi yang penuh berkah. Lalu diperintahkan untuk sholat. Lalu ihram Nabi, dia setelah sholat wajib ihramnya dia mulai. Baik. Yang kedua, para sahabat ketika tanggal 8 Zulhijjah untuk berihram haji, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka melaksanakan sholat sunat ihram waktu di Mekah. Ya, tidak adanya riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka sholat ihram, sholat sunat ihram di Mekah karena tanggal 8 mereka punya niat untuk melaksanakan haji. Mereka adalah haji tamattu. Maka itu menunjukkan bahwa tidak ada sholat sunat untuk berihram. Bagi orang yang memandang menurut mazhab Syafi'i bahwasanya ada sholat sunat ihram, maka bagi orang yang haid dan nifas tadi tidak boleh dia kerjakan. Ya. Dan begitu juga bahwa sholat itu menurut orang yang menganggap bahwasanya itu adalah sunat, dia bukanlah syarat sah dari haji. Nah, jadi intinya yang bisa kita ambil bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas tetap berihram dari miqatnya. Tidak boleh dia undur, nanti setelah saya bersih saya ke Mekah dulu, nanti saya setelah saya bersih saya pergi ke Tan'im. Tidak. Ya, kalau itu yang dilakukan berarti dia meninggalkan, ya, berihram dari miqat. Berarti dia meninggalkan salah satu dari wajib-wajib haji. Wa qawluhu nafisat au nufisat bisyajarah wa fi riwayatin bidzil hulaifa wa fi riwayatin baida, disebutkan dalam tiga riwayat bahwasanya dia melahirkan di syajarah, di pohon. Ada mengatakan di Hulaifah, ada mengatakan di Baida. Tiga tempat ini, hadil mawadhi' tsalatsah mutaqaribah. Tempatnya saling berdekatan. Ya, mungkin kalau misalkan kita bawa kandih, lapai, steba, ah gitulah. Ya, itu juga, itu satu tempat itu juga gitulah. Baik. Wa amal baida fa huwa bitarfid al-hulaifah. Amma asy-syajarah bidh-hulaifah. Syajarah yakni pohon tadi itu di Hulaifah. Adapun baida di ujung Hulaifah. Ya. Qala al-qadhi yuhmal annaha nazalat bitarf al-baida litab'udu 'anil nas. Maka boleh jadi dipahami bahwasanya Asma karena dia ingin melahirkan, ya, dia menjauh dari orang sehingga dia di ujung, ya, dari kerumunan gitu ya, jauh dia di ujung Zahulaifah jadinya. Wa kana manzilun nabi sallallahu alaihi wasallam Zahulaifah haqiqatan. Bahwasanya tempat turunnya nabi adalah Zahulaifah itu betul. Ya. Wa huna bata wa ihram, nabi turun dulu di sana kemudian dia nginap di situ dulu, kemudian nabi setelah itu besoknya nabi berihram. Ya, fasumya manzilun nasi kulluhum bismi manzilatu bismi manzili imamihim, maka dinamakanlah tempat singgahnya semua manusia bersama nabi dengan nama yang sama, ya, dengan tempat singgah imam mereka. Ya. Yani para sahabat karena dia turun semuanya di tempat yang sama, ya, maka disamakan namanya dengan tempat nabi turun. Ya, karena nabi turunnya betul-betul di Hudzaifah, maka walaupun sahabat berpencar karena ramai, ya boleh jadi agak menjauh, maka tetap juga dikatakan mereka semuanya singgah di Dzulhulaifah. Baik. Jadi intinya ya bahwa wanita yang haid dan nifas tidak ada halangannya untuk berihram dari miqat, malah harus dia berihram dari miqat. Kalau tidak berarti dia meninggalkan wajib, salah satu wajib. Baik. Kita cukup sampai di sini, pembahasan berikutnya panjang, yaitu kita mulai membahas tentang jenis dari haji. Ada haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan perimun berikutnya. Kita lihat ada sebuah pertanyaan, apakah hukumnya sholat fardu di masjid bagi pria dan bagaimana jika dilakukan di rumah, apa hukumnya? Taib. Sholat fardu bagi laki-laki wajib dilaksanakan di masjid. Kalau dilakukan di rumah, Nabi pernah mengancam, ya, untuk membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau seandainya sholat ke masjid itu adalah pilihan, ya, hukumnya adalah sunat, tentu Nabi tidak akan mengancam perihal yang itu hanyalah anjuran. Adanya ancaman dari Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ahmamtu." Aku sungguh telah berniat untuk mengumpulkan kayu bakar dan ditegakkan sholat. Lalu aku berangkat dengan sekelompok orang ke rumah-rumah orang yang tidak menghadir sholat berjamaah, lalu aku bakar rumahnya. Kalau itu ada perkara sunat, tentu tidak perlu diberikan ancaman sekeras itu. Nah, tapi kalau seandainya dia terlambat bangun, ya, lalu dia sholat di rumahnya, sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Ya, keterlambatannya diberi uzur. Tapi kalau sengaja dia tidak menghadiri sholat berjamaah, ya, ke masjid, maka dia mendapatkan ancaman tadi. Maka oleh karena itu ulama mengatakan wajib hukumnya sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, di sini kita melihat bahwa mengerjakan amalan-amalan wajib itu perlu disohorkan, perlu ditampakkan, dan itu bagian dari syiar. Kalau kita mau menghidupkan syiar, itulah dia, sholat berjamaah itu adalah syiar. Ya. Tapi kalau amalan-amalan sunat dianjurkan tersembunyi, maka sholat sunat yang paling baik itu adalah di rumah, karena dia adalah sholat sunat, disembunyikan. Kalau sholat wajib, ditampakkan. Begitu juga tentang zakat. Zakat itu harus tampak. Ada yang orang memberinya, ada yang mengambilnya. Kalau sedekah, yang bersifat dia sedekah adalah sunat, anjuran, harus disembunyi-sembunyikan sampai bentuk kesembunyiannya atau kerahasiaannya bahwa tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ya. Begitu juga kalau di rumah, misalkan istri tidak tahu apa yang disumbangkan oleh suami. Ya, kecuali bagi suami yang selalu lapor kepada istri. Ya. Yang cari suami. Ya. Taib. Ada pertanyaan satu lagi. Anda dari Bengkalis mau bertanya. Di tempat kami ada pengajian setiap hari Sabtu yang berisikan bacaan Yasin, doa bersama. Hukumnya seperti apa? Mohon saran yang apa yang harus anda lakukan di lingkungan terkait. Taib. Surat Yasin adalah salah satu surat dari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca mendapatkan satu pahala, kemudian dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Apakah yang kita baca itu ayat-ayat dalam surat Yasin atau ayat-ayat yang dari yang surat yang lain? Nabi mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan setiap hurufnya, dan satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Maka pahala orang membaca surat Yasin sama dengan orang yang membaca surat-surat lain dalam Al-Quran. Yang kedua, mengkhususkan bacaan surat Yasin pada waktu-waktu tertentu, ini perlu ada dalil. Ya, kita dianjurkan untuk membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Siapa membaca itu maka sudah cukup bagi dia. Siapa yang menganjurkannya? Rasulullah. Ada dasarnya. Kita dianjurkan untuk membaca surat Kahfi pada malam Jumat dan siangnya. Kalau kita rutinkan itu, boleh, karena Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Siapa yang menyuruh kita untuk mengkhususkan surat Kahfi pada malam Jumat? Adalah Nabi. Ya. Nah, sekarang siapa yang menyuruh kita untuk merutinkan membaca surat Yasin setiap hari Sabtu? Nabi kah? Tidak. Oh, hanya sebatas inisiatif dari pengurus pengajian. Nah, kenapa surat Yasin aja? Ya, kenapa tidak membaca Al-Quran secara menyeluruh? Mempelajari tahsin tilawatil Qur'annya, ya, kemudian memahami maknanya. Ketika kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam agama, maka memerlukan dalil. Namun tidak ada dalil untuk itu. Kalau tidak ada dalil tapi pekerjaan itu dilakukan terus, berarti dia sudah menjadi sebuah ritual, ya, pelaksanaan yang dianggap baik, ya, sehingga terkadang sudah menjadi bentuk ibadah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar di agama ini, maka amalanmu itu tertolak. Dalam hal ini amalan mana? Amalan baca Al-Qur'annya? Bacaan Yasinnya? Tidak. Tapi mengkhususkan pada hari Jumat, hari Sabtunya itu. Ya? Mengkhususkan hari Sabtunya perlu dipertanyakan, mana dalilnya? Ya, bukan berarti kita, oh, itu pengajian melarang kita untuk baca surah Yasin. Enggak ada yang melarang untuk baca surah Yasin. Silakan. Karena surah Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Tapi menempatkannya tidak pada tempatnya, ini yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, baca surat Yasin di kuburan, kemudian membaca merutinkan surat Yasin pada malam Jumat, yang dianjurkan oleh Nabi baca surat Kahfi, bukan surat Yasin. Ya, ini juga tidak ada dalilnya ketika dibacakan seperti itu. Di antaranya juga adalah membaca surat Yasin ketika mayat yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang mengatakan, saya dapatkan hadis di mana Nabi SAW mengatakan iqra'u ala mautakum yasin, bacakan kepada mayatmu yasin. Pertama, secara kevalidan hadisnya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kalau dhaif tidak bisa diambil, dipegang. Kalau ditinjau dari sisi makna, untuk apa gunanya kepada mayat yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mentadaburi. Hanya saja sebagian dari ulama memandang maknanya adalah yang sedang sekarat. Tujuannya adalah supaya ruhnya lebih mudah untuk keluar. Baik, dari sisi lain Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Talqinkan, ratian ya kepada mayatmu la ilaha illallah. Maksud mayat di sini ya akan menjadi mayat, yaitu yang sedang sekarat. Kenapa yang dimaknanya sedang sekarat? Kenapa yang sudah tidak? Kenapa tidak yang sudah menjadi mayat? Ya, karena siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, akhir ucapan dia di dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka sangatlah pantas kita mengatakan atau membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung masa dia di dunia. Makanya kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau seandainya ini yang seharusnya kita bimbing dan bermanfaat, lalu yang lain sibuk dengan membaca surat Yasin. Nah, bingung nih yang muskarat nih, mau dengarnya surat Yasin atau mau dengarnya rati. Nah, itu pun tadi saya katakan kualitas dari hadisnya tentang baca surat Yasin terhadap mayat atau yang baru, walaupun untuk sekarat, hadisnya lemah. Adapun laqinu mautakum la ilaha illallah, hadisnya sahih. Maka kerjakanlah hadis yang sahih dan jelas tujuannya bagaimana, ya, untuk supaya dia mendapatkan husnul khatimah, yaitu ucapan la ilaha illallah di akhir dari hayatnya. Ya, nah, jadi oleh karena itu untuk pertanyaan tadi, maka janganlah kita ikut dalam kajian yang seperti itu. Ya, kita lihat ada orang sudah lama sekali belajar baca surat Yasin nih, majlis taklim Yasinan. Tapi bacanya gitu-gitu aja, enggak paham. Coba kalau dia robah majlisnya setiap Sabtu itu merubah dengan tahsin tilawatil Quran atau tashih qiraatil Quran. Dia robah dengan memperbaiki bacaannya, makharij hurufnya. Setelah itu dia mulai mempelajari satu persatu dari makna dari Al-Quran. Itu jauh lebih bermanfaat daripada yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua. Ya, taib, ini terakhir nih. Di tempat kami masih memakai tradisi lama seperti menyeratui hari mayat, tolak bala, ba'ah hukumnya. Apa hukumnya? Ya, enggak ada hukumnya itu. Ya, artinya tidak ada syariat dalam agama kita, ya, tolak bala keliling-keliling kampung, itu enggak ada. Ya, menolak bala itu adalah dengan cara bertaubat, beriman, tingkatkan iman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.